Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan penjelasan rinci atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah penjelasan atau syarah dari ayat kursi. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau berkata, hadhihi al-ayah al-karimah, ayat yang mulia ini, a'zamu ayatil Qur'an, merupakan ayat Al-Quran yang paling agung. Wa afdaluha, dan yang paling afdal. Wa ajalluha, dan yang paling agung. Wa dhalika, dan hal tersebut, limashtamalat alaihi minal umuril azimah, karena terkandung di dalam ayat tersebut perkara-perkara yang agung. Wasifatil karimah, dan sifat-sifat yang mulia, perkara-perkara yang agung, seperti disebutkan di situ tentang syafaat. Adapun tentang sifat-sifat yang mulia, di antaranya sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan juga yang lainnya. Falaqad katsurat al-ahaditsu fi targhibi fi qira'atiha, telah banyak ditemukan hadis-hadis yang menunjukkan motivasi, dorongan untuk membacanya. Wa ja'alaha wirdan lil insan, dan supaya menjadikan ayat ini sebagai bacaan rutin bagi seseorang. Fi awqatihi, di waktu-waktunya. Sabahan wa masaan, di waktu pagi ataupun di waktu sore. Wa inda naumihi, dan juga ketika akan tidur. Wa adbaris salatil maktubah, dan dibaca juga di akhir salat-salat yang wajib. Kemudian disebutkan, ya, tadi intaha atau selesai ucapannya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, menjelaskan tentang ayat kursi. Kemudian disebut ayat kursi, hal ini dikarenakan disebutkan di dalam ayat tersebut Al-Kursi. Dan kursi ini sebagaimana disebutkan di dalam atsar Abdullah Ibn Abbas, bahwasanya Al-Kursi itu maudhi'u qadamai Rahman, tempat kedua kaki Ar-Rahman. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kursi itu mal kursi fil arsh, kursi yang disebutkan dalam ayat ini, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang besarnya seluas langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis, mal kursi fil arsh, tidaklah kursi dibandingkan dengan arsh illa ka halqatin min hadidin, kecuali seperti halqah, yaitu gelang atau yang semisalnya. Di dalam riwayat lain, katursin, seperti tameng. Min hadidin, dari besi. Ulqiyat baina dhahray falatin minal ard, yang dilemparkan di atas padang pasir di bumi ini. Maksudnya kursi yang begitu besar yang disebutkan dalam ayat wasi'a kursiyyuhus samawat, yang luasnya seluas langit dan bumi, itu apabila dibandingkan dengan arsy itu kecil sekali. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada tafsir dari ayat kursi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah keutamaan ayat kursi. Di antaranya adalah menyebabkan seorang ini masuk surga. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil janna illa al-maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat yang wajib, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang padahal kematian nanti di yaumil qiyamah sudah tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi ini, maka baginya surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian disebutkan sedikit faedah dari Syekh Utsaimin tentang kalimat dubur kulli salatin. Beliau berkata, asy-syai'u alladhi syuri'a qawluhu dubur as-salah in kana dhikran qila ba'da as-salam. Karena hadha huwa mahallu dhikr. Wa in kana du'a mas'alatin kana qabla as-salam. Lianna hada mahallud du'a. Kata beliau, sesuatu yang disyariatkan zikir tersebut atau ucapan tersebut dubur as-salah, di akhir salat itu, in kana dzikran, apabila itu berupa zikir, qila ba'da salam, dibaca, diucapkan itu setelah salam. Termasuk ayat kursi ini, ya, termasuk zikir, dibaca setelah salam. Li'anna hadha huwa mahallu dzikr, karena setelah salam itu adalah tempatnya zikir. Ini yang pertama. Wa in kana du'a'u mas'alatin, apabila ucapan tersebut berupa doa. Doa. Seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wa in kana du'a mas'alatin, apabila itu berupa doa permintaan, ya, doa permintaan, kana qabla salam, maka dibaca sebelum salam. Dibaca sebelum salam, yaitu setelah tasyahud, ya, setelah membaca tasyahud, kemudian di situ berdoa. Di antaranya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu. Ini doa. Maka kapan ini dibacanya? Dibacanya sebelum salam. Karena sebelum salam itu adalah mahallud du'a, tempat doa. Li'anna hadha mahallud du'a. Karena saat ini, yaitu saat sebelum salam itu adalah tempat berdoa. Tempat dikabulkannya doa. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika mengajarkan tasyahud, kemudian beliau mengatakan, kemudian berdoalah apa yang dia kehendaki. Artinya ada keutamaan berdoa setelah tasyahud, yaitu setelah membaca tasyahud sebelum salam. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Jadi sekali lagi, apabila yang diperintahkan untuk diucapkan itu berupa zikir, maka ya, berupa zikir yang diperintahkan di akhir sholat, maka itu dibaca setelah salam. Apabila yang diperintahkan tersebut berupa doa, permintaan, maka ini dibaca sebelum salam. Kemudian yang berikutnya, keutamaan ayat kursi sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundzir, wahai Abul Mundzir, panggilan kepada Ubay bin Ka'ab, atadri, apakah engkau tahu, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, ayat yang mana yang berada dalam kitabullah, dalam Al-Quran, yang menurutmu itu lebih agung, yang paling agung? Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, ya Abul Mundzir. Nabi SAW berkata lagi, wahai Abul Mundzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abul Mundzir, apakah engkau tahu ayat apakah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, yang menurutmu lebih paling agung? Qala, qultu, Allah. Qala, berkata, qultu, aku berkata, yaitu Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia menjawab seperti itu. Qala, berkata rawi, fadaraba fi sadri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangannya ke dadaku, wa qala, dan berkata, wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundzir, demi Allah, sungguh bahagia sekali engkau memiliki ilmu, wahai Abul Mundzir. Maksudnya jawabannya tepat. Jawaban yang dijawab oleh Abul Mundzir atau Ubay bin Ka'ab, ini jawaban yang tepat. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Hal ini sebagaimana disinggung tadi penjelasan tafsirnya, yaitu tafsir As-Sa'di. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ismullahil a'zam huwa fi suratin fi suwarin minal Qur'an salas." Salasun. Ismullahil a'zam, nama Allah yang agung, yang paling agung di dalam surah-surah dari Al-Qur'an itu ada tiga. Fil Baqarah, yang pertama dalam surah Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan Ali Imran, wa Taha, dan surah Taha. Kemudian dilanjutkan, fal tamastu fil Baqarah, kemudian aku mencari di dalam surah Al-Baqarah, kata rawi ini, faida huwa fi ayatil kursi, maka aku temukan bahwasanya ismul a'zam tersebut ada pada ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi Ali Imran, dan pada surah Ali Imran, fatihahu atau fatihatuhu di pembukaannya, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi Taha, dan pada surah Taha, yaitu pada ayat wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum faqad khaba man hamala zulma, itu kelengkapan ayatnya, faqad khaba man hamala zulma. Di sini menunjukkan bahwasanya ayat kursi merupakan ayat pilihan, ayat memiliki keagungan. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ismul a'zam, nama yang agung, yang mana nama Allah yang paling agung. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan ayat kursi, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab juga, bahwasanya dia berkata, annahu kana lahu jurnun min tamrin, bahwasanya Ubay bin Ka'ab ini memiliki tempat penyimpanan kurma, fakana yanqusu, maka kurma tersebut itu sering berkurang. Faharasahu zata lailatin, maka Ubay bin Ka'ab ini sengaja menjaga di satu malam. Faida huwa bidabatin syibhul gulam al-muhtalim. Tiba-tiba dia melihat ada seekor hewan berkaki empat yang memiliki tinggi seperti anak yang baru balik. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Kemudian dia, si dabah tersebut, bisa bicara, mengucapkan salam kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab itu menjawab salam tersebut. Faqala, kemudian berkata Ubay bin Ka'ab, ma anta jinniyun au insiyun. Kamu ini apa? Jin apa? Manusia? Qala, dia menjawab, jinniyun. Aku jin. Aku jenis, termasuk jenis jin. atau aku termasuk bangsa jin. Fana waluhu yadahu, maka dia meraih tangannya. Meraih tangannya, faida yadahu yadu kalbin, wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Maka ternyata tangannya ini adalah seperti anjing, tangan anjing, dan rambutnya pun bulunya bulu anjing. Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, hada khalqul jin, inikah bentuk jin yang asli? Qala, berkata jin tersebut, qad alimta al-jinna, engkau telah mengetahui jin, anna ma fihim rajulun asyaddu minni, bahwasanya di antara jin tersebut itu ada yang lebih apa, seram dariku. Qala, fa ma jaa bika, berkata Ubay bin Ka'ab, apa tujuanmu datang ke sini, gitu bahasa bebasnya. Qala, balaghana annaka tuhibbus shadaqah, telah sampai berita kepadaku, kata jin ini, bahwasanya engkau ini senang bersedekah. Faji'na nasibu min ta'amika, maka kami datang untuk mengambil bagian kami dari makananmu. Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, fama yunjina minkum, amalan apa yang menyelamatkan kami dari kejelekan kalian? Qala, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah, ayat ini yang itu berada pada surah Al-Baqarah. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dia mengatakan, man qala hina yumsi ujira minha, barang siapa yang membacanya, membaca ayat kursi ini, ketika di waktu sore, ujira minha hatta yusbih, dia akan dilindungi di malam tersebut sampai waktu pagi. Wa man qalaha hina yusbih, barang siapa yang membacanya ketika di waktu pagi, ujira minha hatta yumsi, dia akan dilindungi dari kami, dari apa? Dari jin, hatta yumsi, sampai waktu sore. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di waktu pagi Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, kemudian menceritakan hal tersebut yang terjadi di malam tersebut, di malam tadi. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqa al-khabith, benar ucapan al-khabith. Al-khabith ini adalah yang buruk, ya. Makhluk yang buruk, makhluk yang jelek, maksudnya adalah syaitan. Di sini jin dari apa, syaitan dari jin. Syaitan dari jin. Rawahu an-Nasa'i fil Kubra wat-Tabarani wa sahahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dikatakan oleh jin tersebut, setan dari jin tersebut. Dan hadis ini berbeda dengan hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Hurairah nanti akan kita bacakan nanti pada saatnya, yaitu yang saat itu Abu Hurairah sedang menjaga Baitul Mal, ya, menjaga Baitul Mal kaum muslimin, gudang harta kaum muslimin. Dan hadis ini adalah hadis yang berbeda. Dan di sini menunjukkan tentang keutamaan surah ayat kursi apabila dibaca di pagi hari dan di sore hari. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Insyaallah nanti kita akan jelaskan sekaligus nanti ketika kita baca hadis Abu Hurairah tentang keutamaan ayat